Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'duh. Qala al-musannif wa hafidhullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lu' al-maknun fi siratin nabi al-ma'mun. Wa rawa al-bayhaqiyu fi dalailin nubuwati an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal anna unasan min bani makhzumin tawasaw bin nabi sallallahu alaihi wasallam liyaktuluhu. منهم أبو جهل والوليد بن مغيرة ونفر من بني مخزوم فبين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما سمعوا قراءته أرسلوا الوليد ليقتله فانطلق حتى انتهى إلى المكان الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه فجعل يسمع قراءته ولا يراه فانصرف إليهم فعلمهم ذلك فأتاه أبو جهل والوليد ونفر منهم فلما انتهوا إلى المكان الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم يصلي سمعوا قراءته فيذهبون إلى الصوت فإذا الصوت من خلفهم فينتهون إليه فيسمعون أيضا من خلفهم فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلا فذلك قول تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد الإخوة في الله kita masih dalam tema upaya pembesar-pembesar Quraisy untuk membunuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menyakitinya, menghabisinya. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah menjelaskan dengan sanad dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, sebagian orang dari suku Bani Makhzum mereka telah bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Abu Jahal dari Bani Makhzum, Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum, dan sebagian orang-orang lain dari Bani Makhzum. Ya. Bani Makhzum ini adalah merupakan saingan berat bagi Bani Hashim. Ya, apa ini buat Bani Hashim? Mereka buat. Ya, sebagaimana kata Abu Jahal ketika ditanyakan tentang Muhammad, apakah kiranya dia berdusta? Kata Abu Jahal, tidak. Dia tidak berdusta. Masalahnya dari mereka ada nabi, dari kami tak pernah ada nabi. Bagaimana kami dapat mengalahkan mereka? Padahal kami bersaing dengan mereka dari segala sisi. Setiap saat dan waktu, tatkala tiba-tiba mereka mengatakan ada nabi di antara kami, sementara Bani Makhzum tak ada nabi, bagaimana mungkin aku ikut dengan mereka? Ya, jadi ini saingan Bani Hashim, persaingan antar suku. Ya, ini yang begitu berat dihadapi oleh sebagian manusia, sehingga sulit untuk mencari jalan tengah. Banyak krisis-krisis di negara-negara kaum muslimin. Di Afghanistan contohnya, mengapa mereka sulit bersatu? Karena suku tadi, sukuisme yang kuat, kental. Semuanya tak ingin dipimpin, semuanya mau jadi pemimpin. Ini pula lah yang menjadi penyebab mereka, Abu Jahal, tidak mengikuti Nabi SAW. Maka Nabi SAW ya, sedang sholat. Kala mereka mendengar suara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka mengirim Al-Walid bin Mughirah untuk membunuh Nabi, karena Nabi tak ada penjagaan, tak ada pamannya di sana. Tatkala Nabi sedang berdiri salat, mereka mendengar bacaannya, mereka mengirim Walid. Berangkatlah Walid ke arah suara tersebut di mana Nabi salat di sana. Ya. Namun setiba di sana dia mendengar suara tapi tak melihat sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia pun segera kembali kepada kaumnya, memberitahukan kepada kaumnya. Kaumnya tak percaya. Maka berangkatlah ketika itu Abu Jahal dan Walid dan sebagian dari Bani Makhzum mendatangi sumber suara. Tatkala mereka tiba di sana, mereka tidak melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar suara Nabi membaca bacaan Quran. Ya. Mereka datangi suara tersebut, malah suara di belakang mereka. Ya. Mereka datang ke tempat ke belakang, tetap suara di belakang mereka. Maka akhirnya mereka pun kembali dan mereka tidak mampu untuk menyakiti fisik Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apalagi membunuhnya. Itulah firman Allah dalam surat Yasin, "Waja'alna min baini aydihim saddan," kami jadikan di hadapan mereka ada dinding penutup, "wa min khalfihim saddan," di belakang mereka juga ada dinding penutup, "fa'aghshaynahum fahum la yubsirun," kami tutupi mata mereka maka mereka tak dapat melihat. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Falam tazal fikratu qtialin nabi sallallahu alaihi wasallam tazdadu fi qulubil musyrikin yawman ba'da yawm. Rawi Ibnu Ishaq wa ghairuhu qala Abu Jahl la'anahu Allah ta'ala, "Ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad aba illa ma tarawna min aibi dinina wa shatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa shatmi alihatina, wa inni u'ahidu Allah la'ajlisanna lahu ghada bihajarin ma utiku hamlah, fa idza sajada fi salatihi fadakhtu bihi ra'sah fa'aslimuni inda dhalika aw imna'uni, falyasna' bada dhalika banu 'abdi manaf ma bada lahum, faqalu wallahi ma nuslimuka li shay'in abada famdi lima turid." Ya, berkata Syekh Rashid Fidhullah, ya, Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah, dalam kitabnya ini, dan terus menerus di benak mereka ada selalu pikiran bagaimana caranya melenyapkan Nabi SAW. Semakin hari semakin dahsyat kebencian mereka. Ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan jalannya dan lain-lainnya, berkata Abu Jahal la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, suatu hari, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad enggan kecuali tetap menjalankan misinya, mencela agama kita, ya, menjelek-jelekkan tuhan-tuhan kita dan orang tua kita, ya, mencaci maki berhala-berhala kita. Saya bersumpah, besok saya akan membawa batu besar yang mampu saya pikul. Jika kulihat di sujud, maka aku akan hantukkan batu tersebut kepada kepalanya. Aku janji besok, aku bersumpah, kalau di sujud, aku akan ambil batu besar, aku timpukkan kepalanya. Ya, setelah itu terserah kalianlah. Apakah akan serahkan saya kepada Bani Abi Manaf, ya, atau kalian membela saya. Ya, dan terserah apa yang akan dibuat oleh Bani Abdul Manaf." Maka mereka mengatakan, "Demi Allah, kami tak akan menyerahkan engkau kepada mereka selama-lamanya. Jalankan apa yang kau inginkan." Mereka janji akan membela, akan membantu, mempertahankan Abu Jahal. Naam. "Falamma asbaha Abu Jahlin akhada hajaran kama wasafa, thumma jalasa li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantadiruh, wa ghada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama kana yagdu, wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bimakkata wa qiblatuh ila syami, فكان إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما متقئا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده وقامت إليه رجال قريش فقالوا له ما لك يا أبا الحكم قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفخل قط فهم به أن يأكلني." قال أبو إسحاق قال ابن إسحاق "فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه." Terkala pagi hari datang, maka Abu Jahal ingin menjalankan misi yang telah dia sepakati kemarin. Dia ambil batu yang besar. Ya, kemudian dia menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun berangkat sebagaimana biasa. Ya, beliau berangkat menuju Ka'bah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kiblatnya masih ke arah Baitul Maqdis Syam, Namun meskipun demikian, dia menjadikan Ka'bah antara dirinya dengan Baitul Maqdis. Dia berdiri di posisi antara rukun Hajar al-Aswad dengan rukun ya Yamani, mengarah ke arah Syam. Maka Rasulullah pun berdiri sholat sebagaimana yang biasa. Sementara Quraisy telah duduk ya pada tempat perkumpulan mereka, ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Benarkah dia berani? Tatkala Rasulullah SAW sujud, maka Abu Jahal segera mengangkat batu tersebut untuk menimpuk kepala Nabi yang mulia SAW. Dia datang ke arah Nabi dan dia mendekat kepada Nabi. Namun tiba-tiba seketika dia menghindar, seketika dia mundur ke belakang dalam keadaan wajah telah berubah menjadi pucat pasi ketakutan. Tangannya tak kuasa lagi memegang batu sehingga dia jatuhkan batu tersebut. Ya, maka ketika itu berdirilah kaum Quraisy menuju Abu Jahal. Ya, mereka berkata, "Malaka ya Abul Hakam, mengapa tak jadi kau timbuk kepalanya Abul Hakam?" Kata Abu Jahal, "Aku telah berdiri untuk melakukan apa yang kujanjikan kepada kalian kemarin. Tatkala aku mendekat kepadanya, ya, tiba-tiba aku melihat ada makhluk yang begitu besarnya, semacam unta jantan. Ya, yang begitu besar kepalanya, panjang lehernya. Demi Allah, ya, tak pernah kulihat seperti itu. Besarnya kepalanya, panjangnya lehernya, ya, dan gigi-giginya. Tak pernah kulihat pada unta-unta biasa seperti itu. Maka dia ingin memakanku. Niscaya kalau aku dekat, dia akan memakanku." Berkata Ibn Ishaq, maka disebutkan kepadaku oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu Jibril. Sekiranya Abu Jahal mendekat, habislah dia. Naam. Awwalu man salla sayfan fi sabilillah. Rawa Ibn Abi Saibata fi musannafihi wal Imam Ahmad fi fadailis sahabati bi sanadin sahihin mursalin, lakinnahu yataqawwa ila darajatil hasani li syawahidih. An Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala anna awwala man salla sayfan fi sabilillah Zubair. نفخ نفخة نفخها شيطان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الزبير يشق الناس بسيفه والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا الزبير قال أخبرت أنك أخذت قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه. Orang yang pertama kali menghudus pedang membela dirinya, ya, membela diri Nabi dalam Islam. Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Musannab meriwayatkan Imam Ahmad juga dalam kitab Fadha'il Sahabah dengan sanadnya yang sahih, walaupun dia mursal namun menjadi kuat dengan jalan-jalan yang banyak. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya orang pertama kali mengunus pedangnya di jalan Allah dialah Az-Zubair, Az-Zubair bin Awam, ya, anak bibi Rasulullah SAW, anak Atikah, Atikah bintu Abdul Muttalib, ibunya. Ya. Nufiha nafhatan nafaha syaitan. Begitu marahnya Zubair, ya, begitu ambisinya dia, ya, ketika dibisikkan oleh syaitan, ukhidha Rasulullah. Diteriaki oleh syaitan, dibisiki syaitan, Nabi SAW diculik. Maksudnya dibunuh. Ya, maka seketika Zubair keluar dengan pedang terhunus, ya, menebus barisan manusia dengan pedangnya untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuktikan apa yang didengar. Ya. Dan Nabi sedang berada di tempat tinggi, a'la. Ya, tempat tinggi di daerah Mekah. Maka Nabi berjumpa dengan Zubair dan dia berkata, "Malak ya Zubair, mengapa engkau seperti ini Zubair?" Kata Zubair, "Ukhbirtu annaka ukhita ya Rasulullah, ku dengar engkau itu diculik, engkau dibunuh." Qala fa shalla alaih, berkata Urwah, maka Nabi mendoakan Zubair wa da'a lahu wa li sayfihi. Mendoakan untuknya dan mendoakan pedangnya. Naam. Ahsanallahu ilaikum Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Naam, berikutnya kita akan pindah kepada pembahasan tema masuk Islamnya Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meski dia telah merupakan paman bagi Nabi, ya, anaknya Abdul Muttalib, namun dia itu sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disusukan bersama oleh ya Halimah, oleh Huwaibah. Tuwaibah adalah budaknya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, Nabi dan Hamzah sama-sama disusukan oleh Tuwaibah. Ya. Dan dia adalah pahlawan Quraisy. Naam. Radiyallahu anhu wa khilala hadzal jawi al-mashhuni wa bidhulmi wa tughyani. Al-mashhuni bidhulmi wa khilala hadzal jawi al-mashhuni wa bidhulmi wa tughyani. Aslama Hamzah ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu wa huwa ammu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu min ar-radha'a. وكان رضي الله عنه أسن من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع سنين والأول أصح. نعم. Dan dalam keadaan yang begitu dahsyat ini, parah, teror yang parah, jadi penuh dengan kezaliman, perbuatan yang melampaui batas dari orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya kepada kaum muslimin, bahkan sekarang kepada sosok Nabi, Islamlah, masuk Islamlah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan dia adalah merupakan paman Nabi, dan dia juga adalah saudara sepersusuan Nabi. Disebutkan dia lebih tua sedikit 2 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 4 tahun lebih tua daripada Nabi, dan yang pertama lebih sahih. Ya. Bagaimana Islamnya Abu Hamzah ini? Apa sebabnya? Naam. Sababu Islamihi radhiyallahu anhu. وسبب إسلامه رضي الله عنه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآداه وشتمه ونال منه بعض ما يكره ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه ثم انصرف لعنه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم وكان مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا تسمع ذلك فلم يلبث أن أكبر حمزة رضي الله عنها متوشحا فقوسه راجعا من قنص له. نعم. Ada pun sebab keislamannya, bahwasanya Abu Jahal suatu hari lewat di hadapan Nabi SAW di sisi Safa. Maka Abu Jahal menyakiti Nabi SAW, mencaci makinya, menyumpah serapahnya. Ya. Dan melakukan tindakan-tindakan tidak menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin menarik kerah bajunya, dan Rasulullah diam tidak menjawab perkataannya. Kemudian dia pun melihat Nabi diam tak bergeming kembali kepada kaumnya ke tempat berkumpulnya Quraisy di sisi Ka'bah, duduk bersamanya. Dan kala itu ada seorang budak miliknya Abdullah bin Jada'an yang sedang berada di rumahnya melihat adegan tersebut di sofa, bagaimana Abu Jahal mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datanglah Hamzah dari berburu, dia membawa panahnya. Ya. Ya, kemudian wanita ini pun menyampaikan kepada Hamzah. Naam. Falamma ra'athu al-maulatu qalat lahu ya Aba Umara law ra'aita ma lak ya ibnu akhika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anifan min Abi al-Hakim ibn Hisham وجده ها هنا جالسا فآداه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. Ya, maka tatkala melihat kedatangan Hamzah, seketika dia menjumpai Hamzah berkata, wahai Abu Umarah, tahukah engkau tadi apa yang diperbuat oleh Abu Jahal ketika berjumpa dengan anak saudaramu, ya, dengan keponakanmu Muhammad? Apa yang diperbuat oleh Abu Hakam bin Hisham, Abu Jahal? Ya, dia dapati Nabi sedih duduk, maka dia datang mencela, menyumpah serapah, menyakiti Nabi SAW. Ya, dan melakukan apa-apa perkara yang tidak menyenangkan Nabi SAW. Kemudian dia pulang, berkumpul kembali pada kaumnya, berkumpul kembali bersama sahabat-sahabatnya di tempat perkumpulan mereka. Dan Nabi Muhammad kala itu tidak menjawab sepatah pun. Maka seketika naiklah, memuncaklah kemarahan Hamzah. Naam. فاحتمل حمزة رضي الله عنه الغضب لما أراد الله به من كرامته وكان حمزة أعز فتى في قريش وأشد شكيمة فانطلق يسعى مصمما أنه إذا لقي أبا جهل بطش به فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة منقرة ثم قال له أتشتم ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول Farudda alayya dhalika inistata'ta. Faqama rijalun min bani makhzumin ila hamzata liyansuru aba jahlin. Faqala lahum abu jahlin, da'u aba umara, fa inni wallahi qad sababtu ibna akhihi sabban qabiha. Maka Hamzah seketika memuncak kemarahannya. Bagaimana Allah telah kehendaki kepadanya untuk memuliakan Hamzah dengan Islam. Asalnya Hamzah ada pada agama kaumnya. Tapi ketika mendengar Nabi disakiti, seketika itu muncullah asobiahnya. Ya, muncullah ketika itu pembelaan terhadap ya keponakannya. Tak peduli apa agamanya. Dan Hamzah adalah seorang pemuda di Quraisy yang dikenal seorang yang paling kuat, ya berani, tak pernah punya rasa takut. Maka seketika dia pun berangkat bertolak menuju Abu Jahal, dan dia ingin memberikan pelajaran kepada Abu Jahal. Tatkala dia masuk masjid, dia lihat Abu Jahal ada di tengah-tengah kaumnya Bani Makhzum. Dia tak takut. Dia datang menuju Abu Jahal. Tatkala dia mendekat kepada Abu Jahal, dia angkat seketika ya busurnya. Dia pukulkan sekuat-kuatnya busurnya ke kepala Abu Jahal sehingga terluka, berdarah. Kemudian dia berkata, "Hai Abu Jahal, beraninya engkau mencela anak saudaraku, keponakanku? Tidakkah engkau tahu aku ini sekarang ada pada agamanya?" Ini yang membuat dia masuk Islam. "Aku ini sekarang ada pada agamanya. Aku mengatakan apa yang dia katakan, berani kau cela dia? Kalau kau berani, coba balas." Subhanallah. Maka berdirilah Bani Makhzum ingin membela Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya, "Da'uhu, da'u Aba Umar, biarkan dia. Tadi memang benar aku yang salah. Aku mencela habis-habisan keponakannya." Ya, itulah membuat Hamzah masuk Islam. Naam. Wa'ada Hamzah radhiyallahu anhu ila baiti wa qad sawaratuhu wasawisu syaitaniyatu wal hawajisu an-nafsiyyah. Kaifa tarakta dina qaumik wattaba'ta hadith thabi'ah? Lal mautu khairun laka mimma sana'ta. Thumma altamasa radhiyallahu anhu at-tawfiqa war-rusyda min Allah ta'ala wa qala: "Allahumma إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي وإلا فاجعل لي مما وقعت في مخرجا." فبات رضي الله عنه بليلة لم يبت مثلها من وسوس الشيطان حتى أصبح. من وسوسة الشيطان. من وسوسة الشيطان حتى. من وسوسة الشيطان حتى أصبح. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: "يا ابن أخي, إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه, وإقامة مثلي على ما لا أدري, أرشد هو أم غي شديد." نعم. Hamzah pun kembali ke rumahnya, dan ketika itu syaitan terus menerus mengiringi Hamzah, membisikkan kepadanya berbagai macam bisikan-bisikan, memalingkan dia daripada agama Muhammad. Berkata syaitan, "Bagaimana kau tinggalkan agama kamu? Bagaimana kau ikuti orang ini Muhammad yang dia murtad daripada kaumnya, membawa agama baru, demi ya mati mulai baik daripada kamu ikuti dia?" Ya, kemudian Hamzah terus berkecamuk pikiran dalam dirinya, bisikan-bisikan syaitan. Maka seketika dia memohon kepada Allah taufik, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jujur dalam berdoa. Inilah ikhwati fillah, sebab orang itu memeluk Islam adalah kejujuran dalam hatinya. Benar-benar ingin mencari petunjuk, Allah beri petunjuk dia. Sekiranya orang-orang kafir, non-muslim, berkata seperti ini, "Ya Tuhan, tak usah panggil Allah, ya Tuhan, jika memang Islam ini agama yang benar, beri aku petunjuk kepadanya," Allah akan beri petunjuk. Begitulah Hamzah. Ya, maka dia berdoa, "Allahumma in kana rusydan faj'al tasdiqahu fi qalbi, ya Allah, jika memang inilah kebaikan, maka buatlah hatiku membenarkan ajaran Muhammad. Wa illa, jika ini bukanlah kebaikan, faj'al li mimma waqa'tu fi makhrajan, beri aku jalan keluar daripada apa yang telah kulakukan ini. Aku telah mengaku beragama dengan agama Muhammad." Fabata bilailatin lam yabit mithlaha min waswasatis syaitan hatta asbah. Semalaman suntuk dia berperang. Subhanallah. Bukan mudah memeluk Islam ini. Banyak konsekuensinya. Maka kita ini yang tak pernah lahir di atas kekafiran, banyak-banyaklah bersyukur. Orang non-muslim masuk Islam bukan proses yang gampang, berat. Dia harus mengingkari kaumnya, menyisih mereka, perempuan harus pakai jilbab, menutup hijab, berat. Ya, tak berani terang-terangan mereka, sembunyi-sembunyi, resiko banyak. Jangankan perempuan yang lemah. Begitu kuatnya Hamzah tetap berperang dalam hatinya, berkecamuk. Sampai pagi hari, terkala pagi hari, dia datang menemui Nabi berkata, wahai keponakanku, sesungguhnya aku sedang berkecamuk pikiran dalam hatiku ini, tidak tahu ke bagaimana jalan keluarnya. Ya, apa yang harus kulakukan? Apakah yang kulakukan ini benar atau ini merupakan kesalahan yang fatal? Nah, apa jawaban Nabi? Faqbala alaihi sallallahu alaihi wasallam fa haddathahu bi haditsil ladzi yunirul quluba wa yutma'inun nufusa wa yuzhilu dhulumatish shaqqi wal wasawis fadhakarahu wa basharahu wa anzarahu wa thabbata Allahu ta'ala al-iman fi qalbihi faqala sallallahu alaihi wasallam ashhadu innaka lasadiq fa'adhhir dinaka ya ibn akhi فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأنا على الدين الأول. ما شاء الله. Inilah solusinya. Kalau kita lagi dalam kondisi galau, bertanya kepada orang berilmu. Dia pun bertanya kepada Nabi SAW. Dia ceritakan bagaimana kekalutannya. Maka Nabi SAW berbicara kepadanya untuk menerangi hatinya, menenteramkan jiwanya, menghilangkan segala macam bisikan-bisikan syaitan. Nabi ingatkan dia, Nabi beri baginya berbagai macam berita-berita gembira tentang Islam, hal-hal yang menakutkan jika dia tidak masuk Islam, dan akhirnya Allah menetapkan dia di atas iman, dan dia pun akhirnya berkata, aku bersaksi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang yang benar. Maka tampakkanlah agamamu, wahai anak, saudaraku, demi Allah, aku tak ingin langit menaungiku sementara aku masih pada agamaku yang lalu. Tidak, agamaku, agamamu. Subhanallah. Inilah caranya. Kalau antum dalam kegalauan, syubhat, otak itu banyak masalah, tanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang mengetahui. Jika engkau tidak mengetahui, bertanya. Subhanallah. Ya, sekali mendengar perkataan ya ulama, penimba ilmu, akan membuat pencerahan bagi dirinya. Subhanallah. Ya, tadi ada yang bertanya kepada saya melalui telepon, Ustaz, istri saya sudah wafat 5 bulan lalu, saya rasa sulit melupakannya, Ustaz. Saya dalam kesedihan, ya, kacau balau urusan dunia saya, semua terbengkalai. Ya, hiburlah saya, katanya. Ya, anda memberikan kepada hiburan, ya akhi, barakallahu fiik. Selama si antum itu wafat di atas Islam dan dia saleha, antum rela dengannya, insyaallah dia ahli surga. Tapi antum belum tahu bagaimana nanti engkau wafat, di atas apa engkau wafat. Andai kata engkau baik matimu, husnul khatimah, engkau akan tetap ya menjadi suaminya, pendampingnya di surga. Ya, daripada kau bersedih seperti ini, hilang gairah hidupmu, ini daripada syaitan. Ya, tak usah kau bersedih sekali. Memang dunia ini akan segera menceraikan orang yang berkumpul. Dunia ini bukan tempat kumpul yang abadi. Hari ini kita berkumpul, besok kita berpisah. Inilah dunia. Hari ini kita bersama-sama di masjid, mungkin besok ada sebagian di bawah tanah. Inilah dunia. Bukan ini berkumpul yang abadi. Nanti di sana, di surga Jannatul Naim. Yang penting antum selamatkan agama antum, dunia antum, kembali bekerja bersungguh-sungguh. Jangan terbawa kesedihan berlarut-larut. Bangun dari mimpi-mimpi buruk antum. Antum laki-laki, jangan melempem. Ya, artinya apa? Kadang-kadang orang butuh satu masukan, dua masukan, merubah gaya hidupnya. Subhanallah. Dia katakan, tak bisa saya kerja, semua tak saya lakukan. Inilah, ini bisikan setan berlebih-lebihan. Saya katakan, Nabi juga meninggal istrinya Khadijah, dia bersedih. Tapi jangan sampai kesedihan membuat kita terhalang dari segala macam aktivitas hidup kita, kebaikan-kebaikan untuk dunia dan agama kita. Ya, kalau seperti itu daripada syaitan, bukan dari kebaikan. Lupakan. Ya, saya sebutkan, tak ada si yang sebaik si saya ini. Saya bilang, dunia ini tak selebar daun kelor. Subhanallah. Nah, tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cintanya kepada Khadijah, setianya kepada Khadijah walaupun telah meninggal, tetap setia walaupun telah meninggal, setia memberi jamuan kepada kerabat-kerabat Khadijah, kawan-kawan Khadijah. Ya. Tapi tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nikah, bahkan setelah dinikah kepada banyak istri, nikah kepada Saudah, nikah kepada Aisyah, nikah kepada Hafsah. Antum jangan bawa mati cinta antum, akhirnya antum frustasi. Nikah lagi, saya bilang. Maksudnya orang kadang-kadang butuh, ya, dari kita satu dua patah kata untuk menghidupkan semangat mereka, meluruskan mereka. Maka antum jika diminta orang, beri saya motivasi, beri motivasi, jangan bakhil, jangan kikir, ya. Jadi begitulah dengan Nabi SAW. Seketika dia beri pencerahan kepada Abu Jahal. Ya. Ternyata antum benar-benar ya, fokus. Dia beri pencerahan kepada Hamzah. Ya. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa surra Rasul sallallahu alaihi wasallam bi islami ammihi Hamzah radhiyallahu anhu ayyama yusururin. وعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه. Maka bergembira Rasulullah dengan keislaman pamannya Hamzah. Kegembiraan yang sangat. Quraisy pun tahu bahwasanya Rasulullah benar-benar dalam pembelaan Hamzah. Ya, mereka tak berani macam-macam. Naam. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى وكما يقول البعض طلبنا العلم للدنيا فهب الله إلا أن يكون للدين كان إسلام حمزة رضي الله عنه أول الأمر أنا فرجل أبا أن يهان بن أخيه ثم شرح الله صدره فاستمسك بعروة الوثقى بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون أيام اعتزاز. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه فقه السيرة وكما يقول البعض sebagaimana sebagian ulama mengatakan talabatul ilma di dunia. Dulu kami menimba ilmu agama ini tujuan kami adalah dunia, kata para ulama dulu. Fa aba Allahu illa nakuna lidin, namun sesuai dengan masa kami terus belajar, maka ilmu tersebut melarang kami menuntutnya kecuali hanya untuk Allah, untuk meninggikan agamanya. Begitulah Islam Hamzah. Ya. Pertama kali dia masuk Islam gara-gara anafa, gara-gara membela anak keponakannya. Dia tak mau anak keponakannya dihina. Dia merasa terhina dengan anak keponakannya dihina. Kemudian Allah SWT terangi hatinya untuk menerima agama Islam, buhul yang kuat. Dan dengan dialah menjadi ya, izzah kaum muslimin. Menjadi mulia kaum muslimin dengan keislaman Hamzah. Masya Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Berapa lagi waktunya? Menit lagi ya. Ya, insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang keislaman Umar radhiyallahu anhu. Ya. Yang jelas kita melihat pentingnya selalu bertanya kepada para ulama. Ada sebagian orang hampir-hampir ikut mazhabnya Khawarij. Mereka datang kepada Anas, bertanya kepada Anas tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Mereka ingin bergabung bersama para pemberontak. Ketika mereka mendengar Anas, Anas menyuruh mereka bersabar. Kata Anas, aku dengar Nabi kan mengatakan, tidaklah datang zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripadanya sampai datangnya kiamat. Ya begitulah aku dengar dari Nabi, kalian sabar, kalian sabar. Akhirnya tak jadi memberontak. Subhanallah. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan orang yang menggunakan ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, untuk tidak bisa dilihat orang ketika razia SIM, dibacanya ayat ini. Ya. Ini menyalahgunakan ayat. Ayat turun bukan untuk seperti ini. Ya, ini ajaran orang-orang dulu ini di pondok-pondok dulu ini. Kitab-kitab kuning yang banyak dalam raja-raja, jambi-jambi. Ini enggak modern lagi ini. Tak boleh menjadikan ayat untuk hal-hal yang rendah, yang hina. Ya. Supaya tak terlihat oleh anak gadis, ya, masuk ke tempat mereka dibacanya ini. Masuk dia kesakan komunitas nanti. Ini sudah menyalahgunakan ayat. Bid'ah tujuannya pun salah, sesat, menyesatkan. Jangan digunakan ayat ini. Ya, bukan untuk itu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam etiket orang. Kadang-kadang orang ngajari enggak-enggak. Kalau kamu pukulanmu hebat, sekali tinju orang mati, baca ayat di tanganmu. Wa idza batashtum, batashtum jabbarin. Pukulkan sekali mati dia. Ini Islam bukan turun agama Allah ini untuk itu. Ya. Bukan wa idza batashtum batashtum jabbarin itu dibaca untuk supaya sekali pukul mati. Itu perkara ya Allah cela tentang orang-orang musyrik. Ketika berkuasa merusak di muka bumi. Itu ayat untuk kaum musyrikin, dipakainya pula untuk mukul orang. Ah, macam-macam lah. Kalau enggak belajar, mudah kita tersesat. Maka banyak-banyak antum berdoa agar istiqomah belajar nih. Terus belajar sampai kapan? Sampai mati. Semangat belajar datang, besok hilang, sebulan hilang, setahun muncul lagi, ikut daur besar. Hilang lagi. Istiqomah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad.